الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah, di mana kita masih melanjutkan kepada bab yang kedua dari kitab Ahkamun Nikah. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, al-babu thani, bab yang kedua, fi sadaqi wa huquq zawaji wa wajibatihi wa walimatul urs. Bab yang kedua menjelaskan tentang mahar dan hak-hak dalam pergaulan suami istri dan apa pula kewajiban-kewajibannya dan hal-hal yang berkaitan dengan melakukan walimah pernikahan. Wa fihi masail, dan dalam hal ini ada beberapa permasalahan yang akan dijelaskan. Al-mas'alatul ula ta'riful sadaq. Permasalahan yang pertama, definisi as-sadaq. Wa masyru'iyyatuhu, dan disyariatkannya pemberian mahar. Wa hukmuhu, dan apa hukum memberikan mahar kepada mempelai wanita. Yang pertama, ta'rifu sadaq, definisi as-sadaqu. Lugatan, as-sadaq secara bahasa, ma'khudun minas-sidqi khilaful kadhib. As-sadaq itu berasal dari kata as-sidq, yang bermakna kejujuran. Khilafu al-kadhib, yang menyelisihi atau lawan dari dusta. Ini as-sadaq dalam pengertian secara bahasa. Wa syar'an, adapun secara istilah, huwa al-malu alladhi wajaba 'ala az-zawji daf'uhu li zawjatihi. Yang dimaksud as-sadaq yaitu harta yang wajib bagi seorang suami menyerahkan kepada istrinya, yang kita sebut mahar. Bisa babi aqdin nikah, karena adanya ketetapan akad nikah yang akan mengikatkan hubungan pernikahan antara seorang laki dengan seorang wanita. Ini makna sadaq, yang wajib diserahkan oleh seorang suami kepada istrinya. Wasumiya as-sadaqu sadaqan, mengapa dinamakan sadaq? Mahar itu disebut sadaq. Li isy'arihi bi sidqi raghbati badhilihi fin nikahi. Karena dengan mahar tersebut mengesankan, li isy'arihi, memberi kesan akan kejujuran seorang yang memberikan mahar tersebut, memberikan sadaq itu untuk melakukan pernikahan. Jadi dengan pembayaran mahar kepada pihak wanita, mempelai wanita, itu menunjukkan kesungguhan dan kejujuran seorang lelaki untuk menikahi seorang wanita. Maka dinamakanlah mahar itu sebagai sadaq. Wa yusamma aidan al-mahr wal-nihlah wal-uqr. Sebagaimana as-sadaq juga disebut mahr. Disebut mahr. Dari mahara yamhuru, atau amhara yumhiru. Dan asal makna dari al-mahr, dari al-maharah, yang maknanya al-hidq, kepandaian dalam satu amalan, dalam satu perbuatan. Seorang yang mahir, seorang yang pandai disebut mahir, al-mahir. Jadi mahir itu dalam dari bahasa Arab yang menunjukkan kepandaian seseorang dalam melakukan suatu amalan. Dan disebut sadaq atau mahar itu dengan mahar untuk menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan itu telah benar. Menunjukkan kepandaian seorang yang hendak melakukan sebuah pernikahan dengan mendatangkan dan memberikan mahar tersebut kepada mempelai wanita. Dan juga disebut an-nihlah. An-nihlah. Disebut an-nihlah. An-nihlah itu maknanya al-atiyah. Bithibi nafs. Pemberian dengan penuh kerelaan. Bukan paksaan, bukan pula karena ada satu tujuan. Namun, an-nihlah maknanya adalah al-atiyah. Pemberian dengan penuh kerelaan. Maka disebut, mahar itu atau sadaq itu nihlah. Karena seorang suami, seorang lelaki yang hendak menikahi seorang wanita, maka dia memberikannya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kejujuran, dengan penuh kerelaan, yang dengannya dia akan mendapatkan balasan dari pihak wanita dan mendapatkan izin secara syar'i untuk bersenang-senang dengan wanita tersebut. Maka disebut nihlah. Sebagaimana juga disebut al-uqr. Disebut uqr. Dan al-uqr, asal makna dari uqr adalah apa yang diberikan oleh seorang lelaki kepada seorang wanita disebabkan karena terjadinya wat'u syubhah. Wat'u syubhah, yakni terjadinya hubungan suami istri karena syubhat. Karena syubhat. Misalnya, ada seorang laki menikah dengan seorang wanita. Setelah terjadi hubungan, ternyata belakangan ketahuan bahwa mereka yang menikah ini, antara suami istri ini, mereka berdua adalah saudara sesusuan. Saudara sesusuan. Dan kita mengetahui bahwa saudara sesusuan tidak diperbolehkan melakukan akad nikah. Apabila diketahui maka wajib untuk dipisahkan. Wajib untuk dipisahkan. Begitu ketahuan maka harus dipisah. Maka hubungan mereka yang sebelumnya terjadi karena dibangun di atas persangkaan bahwa pernikahan mereka resmi, maka tidak dikatakan perzinaan. Itu disebut wat'u syubhah. Hubungan karena adanya syubhat. Nah, itu asal makna al-uqr. Dalam artian, asal penggunaan al-uqr itu untuk kejadian ini. Apa yang diberikan oleh seorang laki kepada seorang wanita disebabkan karena adanya wat'u syubhah. Hubungan syubhat. Lalu kemudian meluas makna al-uqr. Meluas makna al-uqr yang istilah al-uqr pun dijadikan sebagai nama untuk sebuah mahar. Nama untuk sebuah mahar. Nah, al-uqr, yakni ungkapan yang menunjukkan bahwa seorang lelaki telah memecahkan cincin seorang wanita. Itu makna al-uqr. Nah, seseorang yang menyembelih seekor kambing disebut pula uqr, karena dia menyembelihnya, ya, menghilangkan kehidupan pada kambing tersebut. Lalu kemudian menjadi makna yang lebih luas bahwa al-uqr juga merupakan istilah untuk sebuah mahar. Sebagaimana pula disebut mahar itu al-ajr, jamaknya al-ujur. Ya, dan al-ajr itu adalah suatu balasan dari hasil perbuatan seseorang. Maka dia mendapatkan al-ajr. Karena seorang wanita telah menyerahkan dirinya kepada seorang laki, maka dia pun berhak mendapatkan al-ajr, yaitu mahar. Maka ini semua merupakan nama-nama yang berbeda namun bermakna satu, yaitu mahar itu sendiri. Disebut sadaq, disebut al-ajr, disebut mahar, an-nihlah, wal-uqr, faridah. Ini kaitannya dengan definisi as-sadaq. Yang kedua, masyru'iyyatuhu, tentang disyariatkannya seorang suami membayar mahar kepada istrinya. Al-aslu fi masyru'iyyati sadaqi al-kitab wa sunnah wal ijma'. Dalil tentang disyariatkannya mahar as-sadaq disebutkan dalam al-kitab, Al-Quran Karim, as-sunnah, dan ijma' al-ulama. Kama sayati bayanuhu bil kalami ala hukmi sadaq, sebagaimana yang akan datang penjelasannya ketika menerangkan tentang hukum mahar. Al-jim hukmu sadaqi, hukum mahar. Yajibu ala zawji daf'ul mali bimujarradi tamamil aqdi. Wajib bagi seorang suami menyerahkan harta. Ini harta yang telah disepakati. Nanti akan disebutkan apa ketentuan mahar tersebut. Wajib bagi seorang suami menyerahkan harta kepada istrinya dengan sekedar sempurnanya sebuah akad. Begitu sempurna sebuah akad pernikahan, maka wajib bagi seorang laki menyerahkan maharnya kepada istrinya. Wala yajuzu isqatuhu, dan tidak boleh digugurkan. Tidak diperbolehkan kemudian seorang istri, misalnya dia mengatakan pada suaminya, sudah, kita kan sudah bersama, kita hidup bersama, sudahlah mahar kamu tidak usah kasih saya. Itu tidak diperbolehkan. Meskipun salah seorang di antara keduanya hendak menggugurkannya, maka tidak boleh digugurkan. Itu adalah mahar yang harus diserahkan kepada pihak istri. Wa dalla ala hadza qauluhu ta'ala, yang menunjukkan hal ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada istri-istri kalian sadaq sebagai pemberian kalian kepada istri kalian. Maka di sini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seseorang menyerahkan mahar kepada istrinya. Wa qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Azza wa Jal, wa mastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna faridah. Maka apa yang kalian telah bersenang-senang dengannya dari istri-istri kalian, maka serahkanlah ujur. Ujur jamak dari al-ajr, yaitu mahar. Serahkanlah mahar kepadanya sebagai bentuk kewajiban yang harus kamu lakukan. Wa qauluhu ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Tidak ada dosa atas kalian apabila kalian menceraikan istri-istri kalian selama kalian belum menyentuhnya, berhubungan dengannya, atau menetapkan untuk mereka faridah, yaitu mahar yang telah ditetapkan. Ini semua dalil menunjukkan bahwa dalam sebuah pernikahan harus ada mahar, perintah, dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan faridah, yang menunjukkan kewajiban mahar dalam sebuah pernikahan. Adapun dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam wa hadits Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, hadits Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, atat imra'atun an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam faqalat, ada seorang wanita datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lalu kemudian dia mengatakan, inni wahabtu nafsi lillahi wa lirasulih, sesungguhnya aku telah menyerahkan diriku untuk Allah dan Rasulnya. Yani dia menghibahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mahar. Faqala ma li fi an-nisa' min hajah, kata Nabi alaihi salatu wassalam, saya pada saat ini tidak membutuhkan wanita. Ini tidak ada keinginan beliau untuk menikah. Faqala rajulun zawwijniha, maka ada seorang sahabat mengatakan, nikahkan aku dengannya wahai Rasulullah, apabila engkau tidak menikahinya, nikahkan aku dengannya. Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, a'tiha thauban, berikan kepadanya pakaian, yakni untuk kamu jadikan sebagai mahar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan Rasulullah SAW memerintahkan, a'tiha, berikan kepada wanita itu pakaian sebagai mahar yang akan engkau serahkan kepadanya. Maka ini juga menunjukkan diperintahkannya seorang mewujudkan mahar dalam sebuah pernikahan. Wa hadithu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ra'a ala Abdurrahman ibn Auf athara Za'faran. Hadith Anas bin Malik bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada bekas Za'faran di atau pada diri Abdurrahman bin Auf. Bekas Za'faran melekat pada tubuh beliau atau pada pakaian beliau. Za'faran, yakni tumbuhan yang ma'ruf, yang mengeluarkan warna, ya, semacam kunyit. Itu disebut za'faran. Ketika Rasulullah SAW melihat Abdurrahman bin Auf, ada bekas-bekas za'faran di tubuhnya. Dan itu termasuk di antara tanda yang menunjukkan bahwa seseorang telah melangsungkan sebuah pernikahan pada masa itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, mahyam. Mahyam maksudnya ya'ni ma sya'nuka wa ma amruk. Ya, apa perkaramu? Ada apa denganmu? Mahyam. Faqala ya Rasulullah tazawwajtu imra'atan. Kata Ibnu Auf, wahai Rasulullah, aku telah menikah dengan seorang wanita. Faqala ma asdaqtaha, kata Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang kau berikan kepadanya berupa mahar? Qala waznu nawatin min zahab, satu timbangan biji emas. Biji emas hasil keuntungan dari Abdurrahman bin Auf ketika beliau berdagang, mendapatkan dan menghasilkan keuntungan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya tentang mahar. Faqala barakallahu laka awlim walau bisyatin, semoga Allah azza wajalla memberikan keberkahan kepadamu, maka lakukanlah walimah meskipun dengan seekor kambing. Hadis muttafaqun alaih. Maka ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya mahar dalam sebuah pernikahan. Wa ajma' al-muslimun ala mashru'iyyati shadaq fi nikah, dan telah bersepakat kaum muslimin tentang disyariatkannya as-sadaq, mahar dalam sebuah pernikahan. Disebutkan oleh Ibn Abdul Bar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Istidhkar, kata beliau, wa ajma'a ulama'ul muslimin annahu la yajuzu li ahadin ayyata'a farjan wuhiba lahu duna raqabatih wa annahu la yajuzu lahu wat'un fi nikahin bighairi sadaqin musamma dainan aw naqdan. Sepakat para ulama'ul muslimin bahwa tidak diperbolehkan bagi seorang laki menggauli seorang budak wanita, menggauli seorang budak wanita sebelum resmi menjadi budaknya. Dan tidak diperbolehkan seorang menggauli seorang wanita dalam sebuah pernikahan tanpa mahar. Yang disebut bahwa dia akan berikan mahar apa? Kepada istrinya tersebut. Apakah dalam bentuk kontan langsung dia berikan setelah terjadinya akad nikah, atau hutang bahwa dia akan memberikan di kemudian hari. Namun dia sebutkan apa mahar yang akan dia berikan kepada istrinya tersebut. Maka ini juga menguatkan apa yang telah disebutkan berdasarkan dalil dari Al-Qur'an Al-Karim, dari sunnah dan ijma'ul ulama tentang disyariatkannya mahar yang harus diserahkan oleh seorang suami kepada istrinya. Sampai di sini insyaallah semoga memberi manfaat. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله.